sunyi. Betapa sedih di dalam hatiku. Telah ku coba untuk melupakan dirimu, namun tak kuasa. Wajahmu selalu menggoda hatiku. Ku tak kuasa, ku tak kuasa. Wajahmu sedih.